persoalannya sekarang bagaimana kita itu bisa menemukan kembali para begawan kita itu loh. Kita itu sudah susah sekarang ini. Karena apa? Karena di dunia ilmu pengetahuan juga sudah menjadi bakul. Mas Manu, ini kalau kita sebut ini, saya tidak menyebut kekeliruan atau kesalahan, tapi pembelokan aja. Atau ini kita kan tidak nerusin yang dulu, tapi bikin yang baru, kita import. Nah, itu menurut saya inisiator utamanya itu kita sendiri apa penjajah kita? Ya, dua-duanya ya. Dua-duanya, masalahnya apa? Memang kalau apa dari pihak apa kolonialnya memang berkepentingan untuk menguasai wilayahnya itu. Nah, sementara kita itu apa kita itu kemudian ini sudah maaf ya ini pada waktu itu apa yang namanya masa-masa kolonialisme ini itu datang bersamaan dengan apa dengan kedatangan orang-orang Samawi. Nah, di situ kemudian apa orang-orang Samawi ini kan berusaha untuk apa untuk meniadakan atau menghindarkan apa budaya-budaya lo setempat itu untuk diganti dengan apa dengan budaya mereka itu. Nah, ini kan satu garis dengan apa dengan penjajah ini. Nah, kita sendiri gitu kemudian sudah apa kita diajari oleh apa oleh para apa ya kalau pada waktu itu apa ya kalau dari pihak apa Belanda dulu istilahnya itu penyebaran Injil itu loh. Iya. Yeah. Bible Knowscap itu. Nah, di situ akibatnya apa? Orang-orang itu sudah tidak tahu kebudayaannya sendiri lagi. Taunya apa? Yang dari apa dari Bible okay. itu. Kalau kita lihat simbolnya tadi kan yeah. pada 1928 Mas ya. Iya. Yeah. Sekarang kalau kita mencoba mempertanyakan kembali. Mm. Jadi salah pilihnya kita waktu itu adalah anak-anak muda kumpul terus meneguhkan bahwa ada bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia yang meskipun ternyata adalah bahasa Melayu pasar gitu ya. Ya. Nah, jadi pertanyaan sekarang itu yang salah itu tata pengertian di dalam Sumpah Pemuda atau pilihannya terhadap bahasa Melayu pasar itu, Mas? Saya kira pada waktu itu ya memang pilihannya. Jadi mestinya kita bisa bikin kalimat yang tidak lantas membuang bahasa Jawa, iya, bahasa Sunda, iya. bahasa Bali dan seterusnya. Iya, iya, meskipun iya. kita secara nasional memakai kesepakatan untuk bahasa iya. Melayu misalnya. Iya. Tapi kan yang terjadi kan pilihan bahasa Melayu pasar yang kita sebut bahasa Indonesia ini kan menjadikan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali dengan semua muatan peradaban dan kebijaksanaannya iya. menjadi kita buang, kita nomor iya, dua kan. Iya, karena lalu politik bahasanya pemerintah kita itu bahasa daerah itu hanya memperkaya bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia. Bukan kok memelihara apa? Memelihara bahasa-bahasa daerah yang di situ tuh iya. sebetulnya jadi, berisi peradaban. Sejak awal memang salah policy Mas ya. Iya. Kalau kita sebut itu salah ya. Iya. Artinya bahasa-bahasa dari masa silam itu tidak kita jadikan akar, betul. Tapi kita jadikan cat saja untuk menghias-hias iya, saja sekedar untuk menjadi, itu menambah kosakata iya, iya gitu. Dan itu kesalahan keputusan politik bahasa itu berakibat ke seluruh aspek kehidupan. Iya, seluruh itu. Pembangunannya, iya. kepemimpinannya, iya. susunan iya. kabinetnya, rapat-rapatnya iya, dan iya. langkah-langkah program-program nasionalnya iya, dan iya. menjadi terpengaruh oleh kekeliruan berpikir yeah. ketika menentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan, yeah. tapi tanpa ada koma dengan memelihara bahasa-bahasa yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Yeah, itu. Itu Mas ya. Yeah. Jadi mestinya sekarang kita bisa merapatkan kembali, menyusun kembali Sumpah Pemuda itu secara lebih proporsional, kira-kira gitu Mas. Yeah, yeah. Terbukti bahwa Sumpah Pemuda yang sudah dirumuskan itu kemudian menghancurkan, memusnahkan bahasa-bahasa daerah yang kemudian karena dianggap nomor dua dan tidak penting bagi kehidupan nasional. Bahkan ada era di mana kalau kita pakai bahasa Jawa kita dituduh primordial, dituduh kuno, dituduh jadul dan seterusnya. Kolot dan seterusnya gitu ya. Bahkan tahun berapa itu, tahun sekitar 90-an itu kan apa pelajaran bahasa daerah Dihilangkan sama sekali itu. Akibatnya apa? Ketika sekarang dihidupkan lagi, itu yang mengajar bahasa daerah itu ya Raiso. Amatiran-amatiran itu aja itu loh. Nah, kalau sekarang anak-anak disalahkan oh, sopan santunnya jadi, kurang apa itu? Kalau saya pakai simbolisme pragmatis ya, Indonesia ini saya ibaratkan gaduh-gaduh. Ya. Ada kangkung, ada bayam, ada kubis, ada kacang, ada unsur-unsur macam-macam ya. Nah, Indonesia ini berpikirnya bahwa kalau dia kan jadi Indonesia itu ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Bali, ada Bugis, ada Batak dan seterusnya. Ternyata Indonesia yang kita maksud sejak merdeka itu kan bukan itu, Mas. Indonesia itu adalah semua yang kita kulak dari Eropa, dari Belanda, dan dari Amerika sekarang, kemudian dari Cina, dari Arab dan seterusnya. Jadi Indonesia bukan lagi gado-gado dari Jawa, Sunda dan seterusnya, tapi sudah memakai bahan-bahan yang Mas Manu sudah menjelaskan apa namanya rumusan dan kemungkinan-kemungkinannya di dalam keilmu bahasaan gitu, Mas. Jadi begitu mudahnya terjadi manipulasi karena sistem bahasanya memang seperti itu. Jadi sebenarnya kita butuh, ibaratnya kalau 28 itu adalah hari Sumpah Muda. Kalau gitu kita sebenarnya secara apa adanya ilmu yang kita ketahui, Mas, kita memang butuh Sumpah Pemuda baru ya, Mas. Ya memang harus di reformulasi. Ada reformulasi Sumpah Pemuda baru kan gitu. Ini kan ibarat DNA ya, Mas, menentukan seluruh fisik dan badannya. Dan itu perjalanan yang panjang tuh loh itu. Jadi tidak bisa kok kita hanya mengikuti yang sudah ini akhirnya berantakan begini. Kemudian kita membenahi hanya untuk kepentingan suatu kurun waktu tertentu saja, enggak. Iya, karena multi efeknya sudah sedemikian melebar dan mendalam, Mas. Sehingga dandaninya kan tetap harus ke DNA-nya lagi, Mas. Harus menciptakan semacam makhluk baru Indonesia masa depan. Betul. Kalau yang didandani dari yang sekarang ada itu kan efek-efeknya saja yang juga sudah sangat complicated. Ada lagi pandangan yang sebenarnya mirip tapi dari cara melihat yang berbeda, Mas. Jadi dulu kita itu 3,5 abad itu ada yang mengatakan itu bukan dijajah, kita cuman dikempongi, dihapusi, ditipu-tipu dalam urusan perdagangan. Jadi ada kolusi antara VOC dengan raja-raja atau sultan-sultan, terus mereka mengeksploitasi tenaga kerja dari rakyatnya sendiri, kemudian perjanjian-perjanjian sedemikian rupa yang kelak kita sebut penjajahan. Ada yang mengatakan ini bukan penjajahan, itu cuma penipuan dagang aja. Nah, penjajahan itu justru dimulai tahun 1945 tanggal 17 Agustus karena waktu itu dunia barat, para penjajah dari luar Indonesia itu sudah tahu persis bagaimana menjajah orang Indonesia. Karena selama 3,5 abad mereka tidak terjajah benar-benar. Mereka hanya tertipu secara ekonomi. Tapi kan kebudayaannya dan segala macamnya kan tidak bisa dimusnahkan, Mas. Jadi penjajahan itu baru disadari oleh dunia global, terutama oleh negara-negara barat, itu justru pada hari kemerdekaan Indonesia itu. Di situ dimulai penjajahan. Mas Manu gimana melihat klaim bahwa penjajahan itu justru mulainya ya 1745 itu? Ya kan, kalau kita memahami penjajahan itu sebagai apa? Sebagai menekan ya, menekan apa? Menekan orang lain. Nah, sejak saat itu sebetulnya kan kita tekanan tuh ditekan. Resmi ya? Iya. Tekanannya resmi ya? Iya, tekanannya resmi. Jadi apa, kita tuh makanya lalu apa diwajibkan untuk bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Arab, apa itu. Tapi punyanya sendiri malah enggak gitu loh. Akibatnya kalau ya kita pakai ini pertanyaan bubar itu. Deso ya, Mas, pertanyaan sangat awam ya. Kan kalau Blulu itu kan terusnya dia jadi cengkir. Cengkir ya. Terus jadi degan, terus jadi kelapa. Sekarang katakanlah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kelapa. Ini kelapanya ya. Degannya apa? Cengkirnya apa, blulunya apa, kok tiba-tiba jadi kelapa gitu loh, Mas? Enggak ada. Enggak ada ya. Jadi kita tuh tiba-tiba aja menjadi republik. Dan tidak ada infrastruktur atau penyiapan pendidikan kepada rakyat maupun para pemimpinnya kan gitu. Tiba-tiba aja kita republik dengan kasus-kasus yang Mas Manu ceritakan sejak awal tadi, ada banyak sekali apa ranjau-ranjau etimologis, ranjau-ranjau sintaksis dan seterusnya tadi itu, sehingga sekarang tiba-tiba kita menemukan kita ini menjadi bangsa yang tidak pernah matang, tidak pernah juara olahraga, kita demokrasinya magel, apa setengah mateng, kepemimpinannya juga tidak pernah mateng, gitu. Terus agama juga tidak menjadi berkah, agama ini menjadi bahan pertengkaran terus sampai hari ini. Nah, yuk, itu tuh apa katakanlah penyangganya itu nggak ada, jadi ya tetap ya gayu gitu loh ya. Jadi akibatnya ya sudah semuanya tuh serba apa serba bingung itu loh itu. Sebenarnya secara keseluruhan sudah kita tangkap substansinya Mas, bahwa ada kekeliruan mendasar dari sejarah kita. Iya. Keputusan-keputusan kita sebelum 45, 28, 45 sampai sekarang akibatnya seperti ini. Mm-mm. Berarti sekarang harus ada reformasi yang lebih mendasar, bukan hanya kayak reformasi 78 menjatuhkan Soeharto ya, tapi reformasi dalam level apa? Filologis, level semantik, level yang Mas Manu semua tadi sudah ungkapkan. Ya. Jadi sekarang ini kira-kira mungkin perlu enggak tokoh-tokoh bangsa kita, orang-orang tua, orang-orang pinter itu bertemu semacam kongres nasional untuk merumuskan misalnya tesisnya dari Mas Manu. Hipotesisnya begitu tadi gini-gini-gini. Ini terus dirundingkan bersama. Benar tidaknya seberapa, salah tidaknya seberapa. Dan sebenarnya kan bisa diukur bersama. Kalau tidak kan kita hanya akan meneruskan ketidakjelasan ini Mas. Kita enggak mateng terus, mogol terus, enggak pernah. Kita kan mestinya juara dunia di segala hal, Mas. Kita kan juara dunia. Terus, rakyatnya cerdas-cerdas, dasar-dasar, ketangguhan mentalnya luar biasa. Tradisi spiritualnya juga lumayan. Jadi IQ-nya juga mungkin tidak terlalu tinggi-tinggi amat, tapi saya kira IQ tidak nomor satu. IQ itu ada teman-temannya di dalam jiwa manusia ya. Ini kan seharusnya macan Asia benar Mas. Betul. Kita ini. Harusnya. Dan sebenarnya dunia global pernah apa namanya melihat bahwa akan lahir macan baru dunia yang namanya Indonesia itu. Tapi kan sekarang kan kita jadi itu Mas, yang tadi Mas Manu mengatakan buang rase nemu kuwo. Buang rase nemu kuwo. Rase itu apa Mas? Musang. Musang, kuwo itu kucing yang sudah tua yang sudah tidak bisa berguna itu. Jadi kita ini sudah membuang rase, dapatnya malah kuwo. Kuwo, gitu. Nah itu. Ini kalau tidak diselenggarakan segera ada kongres nasional, misalnya ya. Kongres nasional kaum wacananya Brahmana tadi Mas, dari Begawan, Panembahan. Pokoknya orang-orang yang punya kapasitas dan kualitas seperti itu berkumpul secara nasional untuk menilai kembali apa toh yang salah dengan sejarah kita, apa yang salah dengan sikap bangsa kita, apa yang salah dengan pemerintahan kita, apa yang salah dengan cara berpikir kita, apa yang salah dengan cara kita melihat kehidupan, melihat bangsa, melihat antropologi, melihat filologi, melihat semuanya itu. Kemudian secara murni apa adanya kita rumuskan dan kita tidak usah terbebani bahwa hasilnya mungkin akan berat, hasilnya mungkin kita tidak cocok, tapi pokoknya kita mempercayakan kepada sejumlah orang secara nasional itu Mas. Kalau kita enggak bisa percaya, kita enggak bisa. Lah kalau sekarang misalnya orang-orang tua nasional misalnya 100 orang se-Indonesia ya, apa itu raja-raja, apa itu profesor-profesor, apa itu ulama-ulama, pastor-pastor atau siapapun lah para begawan modern ini ya. Berkumpul terus merumuskan apapun saja mereka rumuskan, kita percaya. Kalau kita memang sudah tidak percaya kepada orang-orang tua kita sendiri, orang-orang pinter di antara kita sendiri, ya kita tidak bisa jadi bangsa sudah. Ya memang. Tidak punya potensi untuk punya masa depan. Oleh karena itu saya tetap membayangkan, jadi memang ini harus ada revisi mendasar ya Mas ya, negara kita ini. Hanya persoalannya, sekarang bagaimana kita itu bisa menemukan kembali para begawan kita itu loh. Kita itu sudah susah sekarang ini. Karena apa? Karena yang di dunia ilmu pengetahuan juga sudah menjadi bakul. Kemudian yang di agama ya begitu. Bakul artinya sudah itu. Orientasinya sudah jual beli dan laba rugi gitu Mas ya. Iya, itu. Jadi ya itu tidak agama, hanya di dunia pendidikan dan tidak, universitas, itu sudah di hampir di semua ranah. Semua sekolah kita itu kan aspirasi utamanya dagang Mas. Iya, memang. Ya. Jadi Mas Manu melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan ada kongres nasional para begawan. Ya. Tetapi halangannya adalah kita sudah tidak akan bisa bersatu untuk menentukan siapa begawan-begawan. Bahkan idiom begawan aja belum tentu diterima Mas. Iya, betul. Betul. Jadi saya mohon izin, saya dulu ketika akan ada pemilihan presiden antara Bu Mega dengan Habibie, itu terjadi potensi konflik besar di Indonesia karena PDIP taunya Bu Mega. Tapi yang di luar itu mereka enggak siap kalau Bu Mega, mereka siapnya Habibie. Kemudian saya ke Gus Dur dan saya sampaikan, itu rapat buat Gus Dur ada Pak Amin Rais, ada semua kaum intelektual ya. Terus saya bilang, sekarang ini kalau kita mengatasi secara teknis, politis dan kenegaraan enggak bisa, tapi kita harus naik ke tingkat kenegarawanan dan kebegawanan. Nah, sekarang ini kalau Pak Habibie jadi, orang PDIP enggak siap dan akan marah. Kalau Mega jadi, orang Islam juga enggak siap. Maka dibutuhkan yang di atas itu. Jadi dibutuhkan seorang begawan. Nah, saya menunjuk itu satu-satunya cuma Gus Dur, saya bilang gitu. Tetapi saya dimarahi sama Pak Amin dan beberapa teman, enggak ada begawan-begawan ini Indonesia modern. Gitu ya, Mas. Begawan apa? Jadi idiom begawan itu juga sudah tidak dipahami, Mas. Ya, makanya. Begawan, Panembahan, Punokawan, makanya enggak dipahami. Itu, jadi itu. Jadi sekarang kan apa? Profesor, intelektual, cendekiawan gitu, Mas. Iya, itu. Begawan itu enggak ada. Panembahan enggak ada lagi.